Al-bab al-thalith, bab ketiga, alias terakhir. Fi ahkami ba ummul isim wal fi'l. Tentang hukum umum untuk isim dan fi'il. Dan ini masya Allah ya, ini kebiasaan ulama bahasa Arab. Seluruh buku bahasa Arab seperti ini. Artinya selalu tiga bab. Isim, fi'il, isim, hukum umum, ilah dan ibdal. Ini cara pembahasan yang paling mudah yang kita jumpai dalam mengajarkan sorof. Nah, daripada yang cara yang menyelisih mereka. Karena mereka ini sudah teliti. Mereka sudah teliti. Maksudnya cara menyelisih maksudnya seperti buku-buku yang menyebar di tengah kita. Kitab tasrif misalnya yang tiga jilid yang pakai bahasa Melayu. Untuk pengikut penalihat, amfilah tisrifiyah apalagi lebih membingungkan. Karena guru yang mengajar amfilah tisrifiyah harus punya ilmu banyak. Karena ketika dia tasrif, fa'ala banyak di bawahnya. Contoh fa'ala yakulu, ada kola yakulu, ada marro yamuru, ada abdo. Dia harus punya ilmu banyak, karena dia harus jelaskan kenapa bisa kola. Karena digabungkan tiga bab dalam satu kali pembahasan. Itu sulitnya kalau amfilah tasrifiyah misalnya. Tiga bab dalam satu kali jelaskan. Anda paham ini? Terus lagi ditambah lagi menyelisihi beberapa kaidah. Ya, mereka fokus wazan, padahal diinginkan adalah harus fokus mauzun. Ini cara sudah diteliti ulama turun-temurun, tidak ada yang merubah karangan ini. Nah, karangan sorof. Selalu tiga bab seperti ini. Nah, kita berjalan di atas ini lebih baik, lebih mudah. Paham kan? Lebih mudah. Iya. Tapi itu kadang sulit memindahkan pemikiran orang. Sulit. Kadang sebagian orang kalau kita kasih tahu ini lebih mudah, enggak, amsilat isriyah lebih bagus, lebih cepat. Ya, maksudnya ya itu urusannya. Itu urusannya. Ini bab. Masya Allah bab terakhir. Kata beliau fas. Fi huruf ziyadah wa mawadi'uha wa adillatiha. Masya Allah. Fasal bab tentang huruf tambahan. Jadi di sini beliau akan menjelaskan apa saja itu huruf tambahan. Ya kan? Walaupun telah jelas sebelumnya huruf tambahan itu ada dua bentuk. Ya kan? Tambahan dari huruf yang bukan dari asli, ada tambahan dari huruf asli. Tapi sekarang beliau akan jelaskan sekaligus tempatnya. Jadi nanti kita akan tahu kalau alif di mana saja tambahan, kapan alif itu dihukumi sebagai huruf tambahan. Mim, kalau dia tambahan, kapan ditambah? Kalau dia letaknya di mana? Ini enaknya, masya Allah. Ini membuat kita nanti mudah mengenal ini kata aslinya ini. Memudahkan kita lihat kamus. Tentang huruf tambahan, tempatnya dan dalil kalau dia tambahan. Kata boleh ilam, anna ziyadah fil kalimati anil fa wal ain wal lam. Ketahuilah bahwa tambahan dalam kata itu ya tambahan dari fa, tambahan dari ain, tambahan dari lam. Imma antakuna li ifadati makna. Kadang dia untuk memberikan faedah makna, karena tambahan itu menunjukkan tambahan makna. Kata roha bitasdid min fariha. Seperti faroha yang ditasdid dari kata fariha. Ini kan beda artinya. Beda artinya antara faroha dengan apa? Fariha. Fariha bahagia, kalau faroha membahagiakan. Wa imma lilhaqi kalimatin bi ukhra. Dan bisa juga untuk mengikutkan satu kata dengan yang lainnya. Bisa juga fungsinya untuk mengikutkan satu kata dengan yang lainnya. Ka ilhaqi qardat ismu jabal bi Ja'far. Seperti mereka ikutkan qardat nama gunung dengan Ja'far. Tapi asalnya dia qard. Hanya qard, ra, dal. Tapi dia tambah dal lagi. Untuk apa? Bukan untuk mana, tapi untuk mengikutkan dengan kata apa? Ja'far. Dengan kata Ja'far. Wajal baba diikutkan dengan kata apa? Dahroja. Paham? Sumaya nau'an. Kemudian dia ada dua. Ada dua. Ahduha salah satunya. ma yakunu bitakriri harfin asli lilhaq aw ghairihi. Ada yang berupa pengulangan huruf asal untuk mengikutkan atau selainnya. Wadhalika, demikian itu, imma ayyakuna bitakriri ain ma'attisal. Apakah dengan mengulang ain dan bersambung? Ya, kalau ain bersambung berarti tasdid nanti. Maksudnya tidak ada pemisah antara ain itu, pengulangannya. Na kotto'a, sampai itu pengulangannya. Ya, kotto'a, apa yang diulang ini? Hah? Huruf ainnya, yaitu toh, ain kalimahnya, tanpa pemisah. Au ma'al infisol, atau bisa terpisah, bisa ini nah, dengan tambahan. Contoh, akon kol, apa tambahannya? Tambah ain kol, terus tapi dipisah dengan apa? Nun, tambahin bimuhmalah waqofain bainahuma sakin. Dengan muhmalah maksudnya ainnya, ainnya tanpa titik, dan dua kop, antara dua kop itu ada sukun, nun. Paham kan? Maftuhma ada di fathah selainnya. Di fathah selain nun. Berarti semuanya akon kol. Kota. Lil kadib al-azim minar raml. Ini lil kasib al-azim untuk jenis yang banyak dari kerikil. Dari kerikil. Bahasa Arabnya akon kol. Kerikil. Akon kol. Kerikil. Mirip? Mirip sedikit. Paham kan? Iya. Alfi takriri lami kedalik. Atau dengan tadi mengulang ain. Atau dengan mengulang lam seperti itu juga. Maksudnya dengan ditasdid. Lam sejenisnya. Tanpa pemisah dan atau ada pemisah sama. Now, jal baba. Dia ulang apa? Lbanya, lamnya. Jiwajil bab. Au bitakrir, bitakriri fa wa ain ma'amu bayinatil lam lahuma. Atau dengan mengulang fa dan ainnya bersama dipisahkan lam dari keduanya. Mubayyina dipisahkan lam dengan keduanya. Lihat. Marmaris. Itu mimnya ada dua, rohnya ada dua. Berarti ada pengulangan fa, ada pengulangan ain. Terus dipisahkan dengan lamnya. Mana lamnya? Sin. Bifatin fa sukun, fa fatin fa kas. Dengan fatah kemudian sukun, kemudian fatah kemudian kasro. Marmaris. Lidahya, ini untuk dahya. Apa dahya? Musibah ya. Bencana. Abu Ahmad. Wahwa qalil, ini sedikit. Yang seperti ini modelnya apa? Sedikit. Enggak ada penempat sirot di? Yang ada Ahmad. Iya. Dahya, perkara rendahan, bisa juga musibah, bisa. Ini sedikit model seperti ini. Awi takriri ain walam ma'bui mubayyinatifa. Atau boleh juga diulang ain dan lamnya bersamaan dengan dijauhkan fa'nya. Seperti somah mah. Yang diulang apanya ini? Apa yang diulangnya? Ain dan lam. Sama biwazni safarjal. Sama wazannya dengan safarjal. Somah mah safarjal. Lishadid al-golid. Untuk yang keras. Kasar. Namanya somahmah. Somahmah. Iya. Wa amma mukarrar al-fa wahdaha, adapun berulang fa saja. Iya. Ka korkof wa sundus, seperti korkof dan sundus. Awil ain al-mafsula bi asal, atau ain yang dipisahkan dari asalnya. Ka hadrat bizinati Ja'far, ismu rajul, nama orang. Kan didapatkan ada nama orang Hadrat sama dengan Ja'far. Awil ain wal fa fi rubai, atau ain dan fa pada rubai ka simsim. Boleh juga sumsum, simsim, samsam. Boleh, pokoknya semuanya itu. Ya, fa asli. Maka ini apa? Nah, katanya dia bilang ini adalah apa? Asli. Jadi kalau diulang fa-nya untuk kelihatan ulang fa-nya ini asli bukan tambahan. Ini sebagai kaidah. Masya Allah. Jadi kan tadi itu tambahan. Kalau diulang lam, ain, ain, lam, lam, ain, paham? Lam, lam saja, ain, ain saja, atau lam, ain. Paham kan? Itu tambahan berarti salah satunya. Tapi kalau diulang, fa, maka asli. Atau diulang apanya tadi, yang terakhir lagi? Diulang ain dan fa, maka itu apa? Asli. Dibang, maksudnya rubah ilmu jarot kalau ada, untuk dapat. Ini faedah, Masya Allah. Ini faedah. Dipahamin? Seperti gini. Dam, dama. Dam, dama. Apa yang diulang? Fa juga ain. Tambahan atau asli? Tambahan atau asli? Hah? Asli. Masya Allah. Jal, baba. Tambahan atau asli? Itu cara mengetahui tambahan dalam rubai. Jal baba, tambahan atau asli? Kenapa antum bilang tambahan? Yang diulang apa? Lamnya. Yang asli itu kalau yang diulang fa saja atau ain saja atau fa dan ain, itu asli. Perhatikan baik-baik. Yang tambahan kalau diulang ain saja, lam saja, ain dan lam, tiga. Berarti semuanya ada enam. Tuh. Bisa begini. Diulang fa saja. Diulang ain saja. Tah? Diulang lam saja. Setiga. Diulang fa dan ain. Diulang ain dan lam. Paham? Semuanya berapa? Enam. Tiga tambahan, tiga asli. Artinya, kalau diulang fa asli. Kalau diulang fa dan ain asli. Dipaham ini? Paham kan? Jelas? Paham kan? Ini Masya Allah. Faedah. Iya. Kemudian kata beliau rahmallah setelahnya. Fa asli. Falau takarara fil kalimati harfan wa qablahuma harfa asli. Masya Allah. Ini lagi. Kalau berulang dalam satu kata dua huruf, sebelumnya ada huruf asli. Kasomahmah wasamahmah lisogili ros, lisogiri ros, untuk orang kecil kepalanya, namanya apa? Kalau somahmah kan tadi siap? Sudah. Apa tadi somahmah? Yang keras, kasar. Kalau ini samahmah, apa ini? Yang kecil kepalanya. Jadi orang kecil kepalanya, apa bahasa Arabnya Abdurrahman? Samahmah. Mana Abdurrahman Mubar, saudaraku? Oh, Masya Allah. Berubah wujud, jadi saya tidak kenal. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Samahmah, yang kecil kepalanya, kata beliau, hukima biziyadati di'fain al-akhirain. Masya Allah. Dihukumi tambahan yang dua terakhir. Dihukumi sebagai tambahan dua yang terakhir. Yang mana itu? Sama ma, berarti tambahannya mana? Mim dan ain yang terakhir. Jadi kalau antum dapat seperti ini, maka dua yang terakhir apa? Tambahan. Berarti aslinya ini kata sami'a. Tapi jadinya kalau orang kecil kepalanya sama ma. Paham? Dua terakhir dihukumi sebagai apa? Tambahan. Kenapa? Likaunil kalimat istaufat bima qablahuma aqallul usul. Karena kata itu sudah cukup dengan apa yang sebelum keduanya, dengan usul yang paling sedikit. Apa usul paling sedikit berapa? Asal paling sedikit berapa? Tiga. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi kalau antum hitung kalimatnya ada lima. Ada lima, tapi ada huruf pengulangan. Maka dua terakhir tambahan. Kenapa? Karena sudah cukup sebelumnya dengan aslinya. Tiga. Jelas? Ini Masya Allah cara mengetahui tambahan. Ini yang pertama. Sani himai kedua. Mala yakunu bitakriri harfin asli. Itu semua tadi dengan pengulangan huruf asli. Kalau sekarang yang kedua, ada bentuk tambahan bukan dengan pengulangan huruf asli. Kata baru, apa yang tidak terjadi dengan pengulangan huruf asli? Wahada la yakunu illa minal hurufil asyara al majmu'a fi qaulika. Masya Allah, ini tidak akan terjadi kecuali pada 10 huruf yang terkumpul dalam ucapan kamu. Sa'altumuniha. Waqad jama'a Ibnu Malik fi baitin wahid arba' marrat. Faqal hana'un wa taslimun tala yauma unsihi nihayatu mas'ulin amanun wa tashili. Wa tashilu. Terkumpul dalam ucapan kamu sa'altumuniha. Berapa huruf? 10. Pertama sin, terus hamzah, terus lam, terus ta, terus mim, terus waw, nun, ya, ha, alif. Huruf tambahan selain huruf asli pasti ini. Tidak ada lagi selain ini. Ini penelitian. Telah dikumpulkan oleh Ibnu Malik dalam satu bait syair 4 kali beliau sebutkan. Dia bilang hana'un wa taslim. Satu. Hana'un wa taslim. Satu. Ha, nun, alif, hamzah, waw, ta, sin, lam, ya, mim. Cukup? Cukup? Tala yauma unsihi. Kedua. Ta, lam, alif, ya, waw, mim, hamzah, nun, sin, ha. Nihayatu mas'ulin. Nun, ha, alif, ya, pa, mim, sin, hamzah, waw, lam. Cukup? Cukup. Amanun wa tashil. 4 kali. Ini terakhir, keempat. Dalam satu bait syair. Aman, a, mim, alif, nun, waw, ta, sin, ha, ya, lam. Jelas ini? Berapa huruf tambahan ini? Hah? Nah, cuman maknanya ini bagus juga ini. Hana'un wa taslim. Kita terima pasrah. Tala yauma unsihi. Cukup saya baca pada hari ini yang dilupakan. Artinya kan intinya sebelumnya orang bertanya terus. Apa lagi huruf tambahan? Sudah dikasih tahu, tanya lagi, apa lagi huruf tambahan? Dia bilang, hanarun wa taslim, cukup. Terima, hari ini saya akan bacakan yang dilupakan itu. Nihayatu mas'ul, ini ujung pertanyaan. Maksudnya pertanyaan terakhir, jangan lagi bertanya. Aman wa tashil. Ya, aman dan mudah. Dipahami? Dalam ungkapan itu, terdapat 4 kali pengulangan huruf tambahan. Berapa huruf tambahan ini? 10. Nanti akan dijelaskan di mana ditambah. Dijelaskan oleh penulis memudahkan kita berdasarkan penelitian. Ini masya Allah. Kata beliau waqadai takunu ziyadah wahidah wa sintain wa salat wa arba. Masya Allah. Kadang tambahannya 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4. Kenapa bisa 4? Hah? Tentunya pada isim. Ini kan berbicara hukum umum. Kan isim boleh sampai berapa? 2. Siapa bilang yang lain tadi? Isim paling tingginya bisa 7. Artinya kalau di asli 3, berarti tambahannya berapa? 4. Jelas? Ini hukum umum. Kata beliau wa mawadi'u arba'ah li'annaha imma qabla al-fa au bainal fa wal ai au bainal ain wal lam au ba'dal lam. Masya Allah, tempatnya cuma ada 4 tempat tambahan itu. Kenapa cuma 4? Karena kadang sebelum fa 1, kadang antara fa dan ain 2, kadang antara ain dan lam 3, kadang setelah lam 4. Nah, tambahan yang keluar dari itu sebelum fa, antara fa dan ain, antara ain dan lam, setelah lam. Dipahami? Dipahami? 4. Terus kata beliau, wala yaqulu in kanat muta'addidah min an taqwa mutafarriqa aw mujtami'ah. Dan tak lepas. Tidak lepas. Kalau dia berbilang tambahannya, paham? Muta'addidah. Kalau berbilang tambahannya, maksudnya tambahan lebih dari 1. Kalau dia berbilang tambahannya, tidak lepas dari dia akan takok terjadi mutafarriqah, terpisah, au mujtami'ah, atau menyatu. Jelas kan? Misalnya dapat kata antum ya, infa'ala. Ini kan menyatu. Lebih dari satu. Dua. Demikian boleh tiga huruf. Istaf'ala. Semuanya apa ini? Menyatu tambahannya. Paham? Atau berpisah. Seperti ijtama'a. Dua huruf. Tiga huruf. I'au'ala. Anda paham ini? Berpisah. Jadi, kalau tambahannya lebih dari satu, anda lepas. Kadang dia menyatu, kadang dia apa? Berpisah. Paham ini? Kata beliau, sudah dulu? Tidak ada yang berani bilang? Falwahida qabla alfa, nah, maka satu sebelum fa, contoh, ya, usbir. Antum apa? Apa? Kalau saya bilang usbu, usbi. Kalau saya bilang usbi. Bisa, kan ini kata khusus, ini kata 10 bahasa. Hamzanya bisa 3 harokat. Hamzanya bisa A, U, bisa U, A, I. Dan setiap bahasanya itu, ain huruf sebelum terakhir bisa 3 harokat. Bisa 3 harokat, berarti 3 kali 3 berapa? 9. Nanti kalau A, berarti asbu, asba, asbi. Kalau U, usbu, usba, usbi. Kalau I, isbu, isba, isbi. Berapa? 9. Anda paham? Ditambah satu lagi jadinya 10. Yaitu dijama menjadi asobi. 10. Anda paham? Ini kata aneh. Karena bisa dibaca berapa bahasa? 10. Artinya jangan sampai antum bilang salah harokat ini. Paham ini? Bukan. Dia memang bebas. Bisa. Paham kan? Terus. Ini contoh untuk isim. Akroma. Ini contoh untuk fi'il. Wabainal fa wal aina. Bisa tambah satu huruf antara fa dan ain. Contoh. Kahilun. Doribun. Boleh juga antum bilang doroba. Untuk isim. Untuk fi'il. Dan tambah satu huruf tapi antara apa? Antara apa? Fa dan ain. Wa bainal ain wal lam, boleh juga tambah satu huruf antara ain dan lam, ghozal. Lihat. Wa bainal lam boleh juga tambah satu huruf setelah lam, contohnya hubla. Jelas ini? Ini contoh tambahan berapa huruf? Tambahan berapa huruf? Satu huruf. Alhamdulillah. Cukup dulu? Oh, cepat. Alhamdulillah. Takut ya? Cepat sedikit.